Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.